Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة جماعة يكني حرمتي رحمكم الله. Alhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah di malam hari ini, meskipun dengan turunnya hujan, kita masih bisa tetap mengadakan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa memberikan kepada kita keteguhan, kekokohan, keistiqomahan di dalam beribadah kepadanya, khusus di dalam kita senantiasa bertalabul ilm, menuntut ilmu agama. Karena sebagaimana yang sering kita mendengar dari para dai di mimbar-mimbar, senantiasa kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa menempuh satu jalan yang dia mencari padanya ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan tentunya di dalam seorang beribadah, terkhusus yang sedang kita jalani berupa bermajlis ilmu, bertalabul ilm, semakin di situ berat, maka tentunya ajr pahala di sisi Allah semakin besar. Nabi SAW sabdakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Nah, maka ketika seorang dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dari rumahnya, misalkan dalam kondisi sebagian lampu masih mati di rumahnya, kondisi hujan dan seterusnya, hawa yang dingin, dia tetap mengopahkan hati keluar dari rumahnya menuju salah satu dari masjid-masjid Allah untuk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menerima amal kita semuanya ini sebagai salah satu amal salih yang telah akan memudahkan jalan kita menuju surga-Nya. Amin. Kita kembali melanjutkan risalah al-wasailul mufidah lil hayah bis-sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia, karya Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk kepada sebab yang kelima. Beliau rahimahullah berkata, al-ikhtharu min zikrillahi ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak seorang mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk sebab apa? Kebahagiaan, lapangnya dada, tenteramnya hati. Beliau rahimahullah mengatakan, wa min akbaril asbabi لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله. Dan di antara sebab terbesar bagi lapangnya dada, tenteramnya dada, berupa memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lidhalika ta'thiran ajiban fi insirahi sadri wa tuma'ninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Karena sesungguhnya zikrullah memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam melapangkan dada, menenteramkan dada, serta di dalam menghilangkan kesedihan dan keresahan hati. Nah, jadi ketika seorang itu bisa istiqamah terus menerus memperbanyak zikrullah, insyaallah dia akan menjadi seorang hamba yang dadanya lapang, hatinya tenteram. Kalaupun dia ditimpa kesedihan, keresahan, gundah, gelisah, insyaallah akan cepat hilang. Tapi sebaliknya tentunya mereka orang-orang yang terlalaikan dari zikrullah, terlalaikan dari mengingat Allah, hatinya termakmurkan dengan dunia dan dunia, berarti sebaliknya dia akan ditimpa kesempitan dada, kemudian hatinya dipenuhi dengan suasana hati yang buruk, yang jelek. Kondisi hatinya pun mudah terdominasi oleh kesedihan, keresahan, gundah, dan seterusnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, beliau bawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ayat yang mungkin sudah sering kita mendengarnya. Allah ta'ala berfirman, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, akan menjadi tenang, tenteram hati-hati para hamba. Jadi ini solusi, solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang maha mengetahui apa yang maslahat bagi manusia. Maka Allah bimbingkan dalam Al-Quran ini firman-Nya bahwa hati kita akan menjadi tenang, tenteram, bukan dengan semata-mata banyaknya harta, tercukupinya kebutuhan, bukan dengan semata-mata itu, tapi dengan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, di sana banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwasanya amal zikrullah ini, berbanyak mengingat Allah, betul-betul memang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar. Kita akan bacakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairin lakum من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat beliau, maukah aku beritakan pada kalian dengan sebaik-baik amalannya kalian dan amal yang paling suci di sisi Zat yang memiliki kalian, yaitu di sisi Allah Azza wa Jal. Juga wa arfa'iha fi darajatikum, amal yang paling tinggi di dalam mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal wariq, lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik pula bagi kalian daripada kalian berjihad, bertemu dengan musuh kalian sehingga kondisinya bisa jadi kalian yang menebas leher mereka atau mereka yang menebas leher kalian. Yaitu bisa jadi dia yang menang, bisa jadi dia pun gugur syahid. Baik. Jadi subhanallah, di sini Nabi sampaikan suatu amalan. Maukah aku sampaikan, aku beritakan pada kalian suatu amalan yang utamanya tadi disebutkan merupakan sebaik-baik amal, amal yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi mengangkat derajat kalian, paling lebih baik bagi kalian daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada berjihad, yang mana dalam jihad itu bisa jadi dia yang menang, bisa jadi dia yang gugur sebagai syahid. Maka para sahabat pun menjawab, qalu bala. Mereka menjawab, tentu wahai Nabi. Dia antusias ingin mengetahui amal apa itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, zikrullah ta'ala, berzikir mengingat Allah subhanallah. Amalan yang tentunya sangat mudah sekali. Istilahnya, barakallahu fikum, tidak bermodal biaya, tidak mengeluarkan tenaga yang besar, secara waktu pun bisa sembari beraktivitas, ya kan? Tetapi karena memang subhanallah, hati kita yang memang sering lalai, sehingga jarang kita berzikrullah, bahkan di tempat yang seharusnya kita mengingat Allah, yaitu berupa sholat, ya kan? Sholat itu di antara hikmahnya untuk apa? Kita ingat Allah. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh zikrullah itu lebih agung. Artinya menunjukkan di antara tujuan disyariatkan salat untuk mengingat Allah. Nah, saat kita salat saja subhanallah, masih sangat sering kita fisik kita salat, hati kita memikirkan urusan-urusan dunia. Jadi padahal tadi ya, amal zikrullah itu sangat besar sekali keutamaannya. Maka barakallahu fikum, kita perlu memang menjihadi jiwa kita untuk berusaha memperbanyak zikrullah. Begitu kita lalai, segera ingat, masya Allah, ini waktu buat apa misalkan, kalau bukan untuk zikrullah. Sehingga orang kadang mungkin dia dari rumah berjalan menuju tempat kerja. Coba naik kendaraan, mungkin sebagian naik motor, sebagian naik mobil. Jadi pada kita lisan tidak ada kegiatan zikrullah. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ringan sekali sebenarnya aktivitas bisa tetap kita kerjakan, tenaga tidak keluar besar sama sekali, cuma melafadzkan dengan lisannya. Tetapi tadi memang hati kita yang sering lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang lainnya jemaah sekalian rahimakumullah, di antara hadis yang lain yang juga dari satu sisi menunjukkan bahwasanya zikrullah benar-benar akan mendatangkan ketenteraman hati, hidup yang bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah berfirman, aku di sisi persangkaan hambaku kepadaku, artinya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, khusnudzan kepada Allah, di dalam kita berdoa, kita berkhusnudzan, Allah akan kabulkan, maka Allah akan kabulkan. Kalau di dalam kita bertaubat kepada Allah, berusaha menjadi baik, kita berkhusnudzan bahwa Allah akan tolong kita dalam jalan taubat kita. Kita berprasangka baik, Allah betul akan tolong dia di dalam memperbaiki diri dan taubat kepada Allah. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dia apabila dia senantiasa mengingatku. Ulama menerangkan kebersamaan yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu ma'iyah khassah, kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu kebersamaan Allah kepada wali-walinya, orang-orang yang salih, berupa pertolongan, pengokohan, taufik. Itu ma'iyah khassah, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang salihin. Allah senantiasa mengokohkannya, memberikan taufik, memberikan ilham kepadanya. Kepada siapa Allah bersama dengan ma'iyah khasah ini? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah. Idza dzakarani, jika dia mengingatku. Maka barakallahu fikum. Tentu kebahagiaan akan digapai oleh seseorang ketika Allah memberikan kepada dia pertolongan, pengokohan, taufik. Kemudian disebutkan di sini, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku, berzikir fi nafsihi pada jiwanya, maka aku akan mengingatnya pada jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika dia mengingatku di sekelompok orang, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di sekelompok makhluk yang lebih baik dari mereka, yaitu di sisi para malaikat-malaikatnya. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan zikrullah, mengingat Allah, di mana Allah akan senantiasa menolong, mengokohkan, memberi taufik dan ilham kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya, senantiasa zikrullah. Kan tentu kita dalam kehidupan ini, masya Allah, segala macam problem, masalah, berbagai macam. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, subhanallah, sangat besar kemungkinan kita akan dirundung tadi kesedihan, keresahan, gundah, suasana hati yang tidak baik, yang jelek. Tapi kalau kita isi dengan zikrullah hari-hari kita, Allah tolong kita, Allah beri taufik dan ilham kepada kita, sehingga masalah-masalah, problem sebenarnya rumit, kalau sudah Allah kehendaki mudah, jadi mudah. Allah beri ilham kepada si hamba tadi sehingga bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah-masalah dia. Allah berikan ilham kepadanya, Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa menyelesaikan segala hal yang na'am semula sulit bagi dia. Kemudian fadilah yang lainnya, bahwasanya disebutkan anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sungguh begitu banyak atasku sehingga berat. Maka kabarkan kepadaku wahai Nabi dengan satu amalan yang aku akan berpegang teguh dengannya. Para ulama menerangkan, bukanlah maksud pertanyaan ini bahwa sampaikanlah kepadaku wahai Nabi satu amalan saja yang itu yang saya kerjakan sehingga amal yang lain enggak perlu saya kerjakan. Bukan itu maksudnya. Ketika disampaikan amal Islam syariatnya begitu banyak, saya berat, tolong berikan satu amalan yang aku akan berpegang teguh dengannya, maksudnya adalah dengan aku berpegang teguh dengan amalan jadi menjadi ringan amal-amal yang lain. Dengan aku berpegang teguh dengan amal jadi, Allah akan berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga mudah mengerjakan amal atau syariat-syariat Islam yang lain. Ya kan? Dan kadang kan kita begitu. Masya Allah, masa ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Kok berat ya? Wah, ini ternyata wajib tuh. Ini ternyata harus tuh. Wah, kok berat ya? Kadang kita seperti itu ketika belajar, mulai belajar, oh ternyata ini Allah perintahkan, sehingga harus, oh ini ternyata Allah larang, gak boleh ternyata, ini gak boleh. Terasa berat syariat Islam tersebut, maka ini. Sebagaimana seorang lelaki ini meminta kepada Nabi satu amalan yang jika bisa kita continue mengamalkannya, insya Allah yang lain akan jadi ringan. Qal, maka Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, senantiasa lisanmu itu basah dengan mengingat Allah. Itu ternyata solusi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Satu amalan jika bisa kita berusaha menekuninya dan continue mengamalkannya, insya Allah syariat Islam yang lain Allah akan beri taufik pada kita jadi mudah. Sehingga akan sampai pada kondisi justru hati kita yang rindu untuk bisa mengamalkan amal-amal tadi. Ya, semisal sholat. Ya. Kalau seorang betul belum mengenal Allah, kadang beban sholat lagi. Tapi kalau seorang semakin dia kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru rindu, ya kan? Selesai sholat, kapan segera bisa datang waktu sholat lagi untuk bisa segera kerjakan sholat. Nah itu semua bisa, barakallahu fikum, derajat yang seperti itu bisa dicapai dengan tentunya dengan latihan, dengan bertahap. Bagaimana tahapannya tadi? Biasakan lisan dengan zikrullah. Itu tahapan agar kita semakin bisa hati kita betul-betul nanti apa? melekat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan yang istilahnya apa? Tahapan awalnya yaitu dengan terus berusaha membasahi lisan dengan zikrullah. Perbanyak zikir. Kemudian bahkan jemaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah, disebutkan dalam satu hadis bahwa jika seorang itu melewatkan waktunya dalam satu majlis kok kosong daripada zikrullah, kosong daripada mengingat Allah, nanti di yaumil qiyamah akan menjadi penyesalan bagi dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirakan." فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. Tidaklah suatu kaum itu duduk di sebuah majlis yang mereka di majlis itu tidak atau sama sekali tidak mengingat Allah. Berarti majlis tadi isinya semuanya majlis lazwun, majlis kelalaian. Sama sekali tidak tersebutkan di situ asma Allah. Sama sekali di situ tidak ada menyinggung untuk mengingat Allah. Walam yusallu ala nabiyihim. Tidak pula mereka di majlis itu ada salawat atas nabi mereka. Kata Nabi, illa kana alaihim tiratan, kecuali akan menjadi penyesalan atas mereka nanti di yaumil qiyamah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah berkehendak, Allah azab mereka, jika Allah berkehendak, Allah ampuni mereka. Nah, jadi penyesalan. Jadi penyesalan ketika membuang waktu berlalu di situ suatu majlis sama sekali tidak ada zikrullah, sama sekali tidak ada shalawat atas nabi. Subhanallah. Maka jemaah yang kami muliakan, kita harus berusaha dan sekali lagi mengisi waktu-waktu kita memperbanyak dengan zikrullah. Kemudian perlu juga kita sampaikan bahwa zikrullah itu tidak terbatas dengan seorang itu membasahi lisannya dengan bacaan-bacaan zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Tidak terbatas itu. Zikrullah itu cakupannya lebih luas daripada itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma ya'lamu anna kullama takallama bihi al-lisan wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi 'ilmin wa ta'limihi wa amrin bi ma'rufin wa nahyin 'an munkarin fa huwa min dzikrillah." Kemudian hendaknya seorang itu mengetahui bahwa segala perkara yang diucapkan dengan lisan, segala perkara yang tergambarkan di hati, dari perkara-perkara yang di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa berupa mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama atau memerintahkan perkara yang baik atau melarang dari kemungkaran, maka itu semua termasuk zikrullah, kata beliau rahimahullah. Ya, jadi kalau kita ya menegur saudara kita, oh itu jangan, dilarang oleh Allah, itu bagian dari zikrullah. Atau ada saudara kita, ya, misalkan sudah masih sibuk dengan dunia, padahal sudah ada azan, kita ingatkan, sudah azan, ayo kita ke masjid. Itu bagian dari zikrullah. Atau seorang mungkin datang kepada kita menanyakan, sebenarnya hukum Islam tentang permasalahan ini bagaimana sih? Terus kita jawab, setahu saya itu tidak boleh. Ya, di sana ada ayat, di sana ada hadis yang mengarang dari hal itu. Itu bagian dari zikrullah. Nah, jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat, adanya seorang mengajari ilmu agama, itu bagian dari zikrullah. Bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga berarti makna zikrullah itu lebih luas daripada ya yang kadang sebagian orang berpikir zikrullah itu hanya berfungsinya dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Betul, itu adalah zikrullah, tapi maknanya lebih luas daripada itu. Ya, karena hakikatnya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita memberikan nasihat, ketika kita ada mengajari ilmu agama, atau tadi lisan kita mungkin mengulang-ulang ilmu agama sehingga agar faham, hati kita menggambarkannya, ya, memahami ilmu agama, berusaha memahami, itu bagian dari zikrullah. Karena dengan itulah akan terwujud seorang hamba itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariatnya dan seterusnya. Nah, sehingga jamaah yang kami hormati rahimakumullah, maka mari sekali lagi kita senantiasa berusaha untuk melawan jiwa kita agar bisa senantiasa memperbanyak zikrullah. Baik, jamaah yang kami hormati, di akhir majlis ini kita ingin menyampaikan, ya, insyaallah ini mungkin pertemuan terakhir ya di bulan Syaban, karena insyaallah di pekan depan sudah masuk bulan Ramadan. Nah, semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan di tahun ini. Dan nah, perlu kita sampaikan di sini bahwa di dalam kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, tentunya kita sebagai seorang muslim harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Bukan kegembiraan yang sifatnya karena wah itu nanti di bulan Ramadan terbuka peluang bisnis ini itu, bukan. Tetapi barakallahu fikum, karena sebagaimana sering terulang-ulang, di bulan Ramadan terbuka segala pintu-pintu kebaikan dan tertutup segala pintu-pintu kejelekan, sehingga mudah bagi seorang itu beramal baik, mudah bagi seorang itu meninggalkan kemungkaran. Syaitan pun dibelenggu di bulan Ramadan. Jika telah datang bulan Ramadan, kata Nabi apa? Futihat abwabul jannah, wughulliqat abwabun nar, wasulsilat asyayatin. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Rahmat Allah pun Allah curahkan di bulan tersebut. Sehingga kita bergembira karena itu, adanya rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan yang demikian itu hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, artinya seorang bisa mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, itu jauh lebih baik dari sekedar dunia yang dikumpulkan oleh mereka, orang-orang kafir, ahli dunia dan seterusnya. Ya. Dan setelah kita bergembira dengan ini, karena tadi terbukanya berbagai macam kebaikan, dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Perkara berikutnya tentu adalah berupa azm, adanya tekad yang kuat, kita membulatkan tekad untuk mengisi bulan Ramadan tadi dengan amal kebaikan. Karena semata-mata seorang masuk bulan Ramadan itu bukan kebaikan. Semata-mata dia dapat umur panjang masuk ke bulan Ramadan, semata-mata itu bukan kebaikan. Nah, bahkan datang dalam sebuah keterangan, ya kan, didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan sampai habis belum mendapat ampunan dari Allah. Ya kan? Katakanlah amin wahai Nabi, maka Rasul pun mengaminkan doa tersebut. Sehingga bukan semata-mata panjang umur melewati Ramadan terus itu jadi kebaikan, tidak. Sehingga terus kebaikan itu yang seperti apa? Yaitu yang mendapati Ramadan kemudian di situ dia isi dengan amal kebaikan, amal saleh, yang dengan sifat itu dia mendapatkan keutamaan yang besar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa puasa Ramadan karena keimanan, karena mengharap pahala, diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dari awal sampai akhir penuh, ya kan, karena dikatakan qama Ramadan, melakukan qiyam selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan yang mendapatkan keutamaan ini adalah yang secara kontinu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih. Ya, kalau ada uzur enggak bisa jamaah di masjid, di rumah. Ya kan? Siapa yang qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih karena iman kepada Allah, karena mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Sehingga mari ya kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan tekad kuat dari masing-masing kita untuk mengisinya dengan sebaik-baik ibadah, puasa yang terbaik, salat tarawih yang terbaik, dan amal-amal saleh yang lainnya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.